بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ شيخ الإسلام علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. ini salah satu kaifiat salat witir. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat 5 rakaat, tidak duduk kecuali di akhir. Jadi di akhir. Dan beliau sholat malam sampai waktu sahur, yakni sepertiga malam terakhir. Artinya ini kelanjutan dari hadis sebelumnya bahwasanya salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sangat panjang. Sebagaimana dikatakan Aisyah pada hari sebelumnya, la tas'al an husnihinna wa tuwilihinna. Tidak perlu ditanya terkait dengan bagus dan panjangnya salat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun salat witir dapat dilakukan 1 rakaat, dapat dilakukan 3 rakaat, dapat dilakukan 5 rakaat atau 7 rakaat atau 10 9 9 rakaat. Dengan tata cara jika dilakukan 3 rakaat dapat dilakukan dengan 2 kali salam, yakni 2 rakaat kemudian 1, atau dapat dilakukan dengan 1 kali salam tanpa duduk tasyahud pertengahan. Artinya 3 rakaat 1 kali duduk, tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir. Adapun jika salat witir dilakukan dengan 5 rakaat maka pada hadis ini disebutkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir saja. Pada rakaat terakhir saja. Kalau dilakukan 9 rakaat maka duduk pada rakaat ke-8 kemudian ditambah 1 rakaat lalu salam. duduk pada rakaat ke-8 tanpa salam, kemudian ditambah saat berdiri, kemudian baru baru salam pada rakaat ke-9. Pembahasan ini ada dalam kitab Syekh Bazmul terkait dengan sifat salat tatawunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih rinci dapat rujuk pada kitab tersebut. Qala wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takun misla fulanin kana yaqumu min al-laili fataraka qiyam al-lail. Muttafaqun alaih. قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر رواه الخمسة والصحاح ابن خزيمة. Hadis ini sahih dengan berbagai jalurnya dan witir hukumnya adalah sunnah muakkadah, tidak sampai pada derajat wajib. قال وعن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه. Ini yang lebih utama afdal ya. Akan tetapi seorang bisa salat witir di awal malam, lalu jika dia terbangun di akhir malam lalu dia salat. Atau dia salat witir di pertengahan malam, lalu dia tertidur, lalu dia terbangun sebelum fajar, lalu dia salat, maka ini boleh. Namun tidak ada dua witir dalam satu malam. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Aisyah. Qala wa an Talq ibn Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la witra fil lailah. Rawahu Ahmad wa thalathah wa Sahih Ibnu Hibban. Hadis ini sahih diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Tirmizi, juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ini tidak ada dua witir dalam la witrani fi lailatin, dalam satu malam. Qala wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa An-Nasa'i wa zada la yusallimu illa fi akhirihinna wa li Abi Daud wa Tirmizi wa nahwuhu an Aisyah radhiyallahu anha wa fihi kullu suratin fi raka'atin wa fil akhirah qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Hadis ini pun sahih dengan berbagai jalurnya. Di sini seorang yang melakukan salat witir 3 rakaat, pada rakaat pertama dia membaca subbihi isma rabbikal a'la setelah al-Fatihah, pada rakaat kedua dia membaca qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat ketiga dia membaca qul huwallahu ahad, lalu dia ruku dan tidak salam kecuali pada rakaat terakhir. Atau pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah dia membaca subbihisma rabbikal a'la, pada rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat ketiga dia membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falak dan qul a'udzu birabbin nas. Tentunya dengan tata cara membaca Al-Qur'an sebagaimana yang ma'ruf dalam ilmu qiraah. Keliru didapati bahwasanya ada orang yang melakukan sholat witir menggabungkan 3 surat ini namun tanpa faslah, tanpa pemisah yang dapat dibedakan dengan pemisah tadi antara surat kul huwallahu ahad dengan kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas misalnya. Sama saja seperti dia membaca kul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq, lalu selesai dari membaca surat al-falak dia lanjutkan dengan surat an-nas seolah-olah tanpa jeda yang menunjukkan perbedaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Seolah-olah ini satu surat ini keliru. Sekalipun dia tidak menjaharkan basmalahnya, maka haruslah dengan tempo jeda yang cukup. Sehingga jelas beda bahwasanya ini dua surat yang berbeda, bukan satu surat. Qala wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala utiru awtiru qabla an tusbihu. Rawahu Muslim. Wal Ibn Hibban, man adraka subha walam yutir fala witra lahu. Qala وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام من الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر رواه الخمسة إلا النسائي. Hadis ini pun hadis sahih. Maka di antara ulama ada yang mengatakan jika memang seorang sudah mendawamkan sholat malam, lalu dia tertidur, dia tertinggal untuk sholat witir, maka boleh baginya untuk melakukan witir setelah sholat subuh. Wallahu a'lam. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أو أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم. Jelas sekali dari hadis ini bahwasanya yang utama adalah salat witir di akhir malam, sepertiga malam terakhir. Namun jika dikhawatirkan seorang tidak bangun, maka boleh baginya untuk sholat witir di awal malam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah atau sebagian sahabat yang lain. Mereka witir di awal malam. Qala wa'an ibn Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal idza tala'a al-fajru qad dhahaba kullu salati al-laili wal witri fa awtiru qabla tulu'i al-fajri rawahu at-Tirmizi. Hadis ini pun hadis sahih. Dan waktu qiyamul lail, waktu qiyamul lail adalah setelah salat isya hingga terbitnya fajar. Ini atau waktu salat malam setelah salat malam, salat nafilah maksudnya, setelah terbit setelah waktu salat isya hingga terbit fajar. Maka boleh seorang salat dimanapun di antara waktu-waktu ini. Dan dia terhitung melakukan salat malam. Adapun istilah qiyamul lail, maka dia tidaklah khusus dengan salat saja. Qiyamul lail sebagaimana qiyamul Ramadan misalnya, atau qiyamul lail fi lail lailatul Ramadan, dapat dilakukan qiyamul lail dapat dilakukan dengan salat ataupun dengan selain salat dari ibadah-ibadah yang disyariatkan seperti membaca Al-Qur'an, berzikir dan yang lain. Wallahu a'lam. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال لا إلا أن يجيء من مغيبه وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. Dan terkait dengan salat duha yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini ma'ruf dari hadis-hadis lain dari hadis Aisyah juga. Dan beliau melakukan salat duha disyarikan 2 rakaat sampai bilangan yang berdasarkan hadis Aisyah apa yang disanggupi dari salat ini. Qala wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatu awabin hina tarmadu al-fisal rawahu at-Tirmidzi. Hina tarmadu al-fisal yakni mulainya terik matahari, mulainya panas matahari itu tuh terasa. Salat awabin hina tarmadu al-fisal. Salat awabin ini sebagian mengatakan salat awabin adalah salat duha, maka dimulai sejak dari mulai memanasnya matahari. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ad-duha 12 raka'ah banallahu lahu qasran fil jannah. Rawi Tirmizi wastaghrabahu. Yani beliau memandang hadis ini hadis gharib. Dan hadis ini Al-Hafiz di dalam Talkhis mengatakan isnaduhu dhaif. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعة 8 ركعات رواه ابن حبان في صحيحه. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ini adalah hadis sahih dengan berbagai jalurnya. Qala bab salati salatil jamaah wal imamah. Permasalahan terkait dengan salat jamaah dan imamah. Qala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Al-fadhi maksudnya adalah salat munfarid. Muttafaqun alaih. Walahu ma'an Abi Hurairah bi 25 juz'an. Wa kadza lil Bukhari an Abi Sa'id wa qala darajatan. Qala darajatan. Terkait dengan salat jamaah yang muktamad di dalam mazhab ini, mazhab Syafi'i, bahwasanya salat berjamaah tidaklah wajib, tapi dia sunnah saja, sunnah muakkadah. Di antara istidlal Syafi'i dan ashabnya adalah hadis ini, bahwasanya ini menunjukkan afdhaliyah. Afdhaliyah. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya salat berjamaah adalah syarat sahnya salat. Di antara yang berupa demikian adalah Ibnu Hazm dan juga wallahu alam Ibnu Taimiyah rahimahumullah taala. Sebagian yang lain dari kalangan sebagian Hanabilah, sebagian Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga. Terlebih Hanabilah mutakhir, mereka mengatakan salat berjamaah adalah wajib atas fardu'ain atas setiap laki-laki. Walaupun demikian, di dalam mazhab Syafi'i sekalipun tidak memandang bahwasanya salat berjamaah ini adalah satu kefarduan fardu'ain, tetapi Asy-Syafi'i secara nas Asy-Syafi'i menunjukkan bahwasanya beliau tidak memandang adanya kelapangan bagi seorang bagi laki-laki untuk meninggalkan jamaah kecuali dengan uzur. Wallahu a'lam. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. متفقون عليه واللفظ للبخاري. Dan hadis ini dikumpulkan dengan hadis yang lain, bahwasanya tidak ada di pada masa Nabi SAW seorang muslim pun dari kalangan laki-laki yang mendapati yang mampu untuk mendatangi jamaah, melainkan dia pasti mendatangi jamaah. Sehingga hadis ini, kalangan Syafi'iyah menang, maksudnya hadis ini berbicara tentang orang-orang munafik. Wallahu'alam. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asqalus salati 'alal munafiqin salatul 'isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la'atuhuma walau haba wa muttafaqun alaihi. قال وعنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إني ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه مسلم. Dalam sebagian riwayat disebutkan ketika Nabi SAW menanya apakah engkau mendengar seruan untuk salat, maka dia mengatakan na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ma ajidulaka rukhsah. Kedua riwayat ini sahih dan ini dalil atau hadis yang kuat sekali menunjukkan bahwasanya salat jemaah adalah fardu bagi yang mendengarkan azan selama tidak memiliki uzur. untuk uzur baginya untuk mendatangi jamaah atau mendatangi masjid. Wallahu a'lam. Qala wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang sebelumnya, hadis yang barusan yang disebutkan oleh Hafiz di sini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dalam riwayat ma ajidu laka rukhsah diriwayatkan langsung oleh pelaku yakni Ibnu Ummi Maktum. Qala wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a nida' falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin. Rawahu Ibnu Majah wa Dharqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim wa isnaduhu 'ala syarti Muslim walakin rajjaha ba'dhum waqfahu. Hadis ini hadis sahih. Qala wa an Yazid ibn al-Aswad radhiyallahu anhu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa bi rajulain lam yusalli fada'a bihima faji'a bihima tar'udu fara'isuhuma faqala lahumā ma mana'akuma an tusalliya ma'ana qala qad sallayna fi rihalina qala fala taf'ala idza sallaytuma fi rihalikuma thumma adraktuma al-imama wa lam yusalli fasalliya ma'ahu fa innaha lakuma nafilah rawahu ahmad wal lafdhu lahu wa thalathah wa sahahu at-tirmizi wa ibnu hibban. Hadis ini hadis sahih. Ini menunjukkan keutamaan yang utama bagi seorang yang dalam perjalanan misalnya yang telah melakukan salat lalu dia singgah atau sampai di negerinya dan imam belum salat lalu melakukan salat, maka utama baginya untuk salat bersama imam dan itu dianggap sebagai nafilah baginya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyutamma bihi فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى تُكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَالُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ. Rawahu Abu Daud wa hadza lafdhuhu wa asluhu fi sahihain. Asal hadis ini ada dalam sahihain dan ini adalah lafaz Abu Daud. Ini wajibnya untuk mengikuti imam. Artinya tidak mendahului imam atau bahkan tidak bersamaan dengan imam dalam gerakan ataupun yang lain dari rukun-rukun salat. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran fa qala taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Rawahu Muslim. Ini orang yang salat terlalu jauh dari saf. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam Syarhul Munti'nya Laul Akhtak tu, bahwasanya perintah untuk mengikuti imam, perintah untuk merapatkan saf, ini mencakup pertama merapatkan antar jamaah di dalam satu saf. Yang kedua mendekat, makmum mendekat kepada imam. Makmum yang berada di belakang imam mendekat pada imam pada jarak yang cukup untuk sujud. Atau tidak terlalu jauh. Demikian makmum belakangnya mendekat pada saf yang di depannya dan seterusnya. Ini seluruhnya mencakup masuk dalam cakupan perintah untuk merapatkan saf. Wallahu a'lam. Wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujuratan mukhassafatan fasala fiha fatatabba'a ilaihi rijalun وجاءوا يصلون بصلاته الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى، متفق عليه ولفظ لمسلم. Ini perintah untuk memperhatikan hal ihwal jamaah, sehingga tidak terlalu asik imam dengan bacaannya yang panjang, sehingga bagi jamaah yang memiliki uzur, mereka terganggu dengan ini, menyebabkan mereka terfitnah. قال: وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، ويقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم صغير والكبير والضعيف وذا الحجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، متفق عليه. Di antara petunjuk Nabi sebagaimana hadis sebelumnya terkait dengan takfif salat yang dilakukan imam, seperti petunjuk beliau kepada Mu'adz, yakni baca sabihi isma rabbikal a'la atau asy-syamsi wa duhaha atau ikra' bismi rabbik wal laili idza yaghsha, dan ini surat-surat yang pertengahan, surat-surat yang pertengahan. Namun terkadang pada sebagian lingkungan surat-surat ini pun masih dianggap panjang, maka ibrahnya adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kebanyakan manusia yang memang tidak mengerti permasalahan ini. Namun juga tidak tepat jika seorang imam terlalu panjang, misalnya membaca Al-Baqarah dalam satu rakaat atau dua rakaat misalnya. Ini menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa an Amr ibni Salamah au Salimah. Amri ibni Salimah. Qala Abi جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا أو قرآنا مني. قرآن sebagian membaca قرآن sebagaimana juga ini yang dibaca oleh Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i memandang ini bukanlah lafaz, ini bukan lafaz mahmud. Ini Quran. Dan ini salah satu cara membaca lafaz Quran yang ada dalam Al-Quran dari salah satu qiraah Quran. Faqaddamuni wa ana ibnu sitti aw sab'i sinin, rawal Bukhari wa Abu Daud wa Nasa'i. Ini bolehnya imamah anak yang tamyiz, belum masuk usia baligh, dan kekeliruan sebagian lingkungan kita, masyarakat kita, mereka mendahului orang-orang yang tua ketimbang orang-orang yang fasih dalam membaca Al-Quran. Sebagian yang lain mendahului suara yang terdengar bagus daripada benarnya dalam melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini seluruhnya adalah kekeliruan. Qala wa'an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah Abu Mas'ud Al-Badri. Nisbat al-Badri bukan dengan sebab beliau termasuk Ashabul Badri, wallahu alam. Tapi yang tepat beliau memang tinggal pada suatu kampung yang disebut Badar. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah ta'ala fa in kanu fil qira'ah sawa'an fa a'lamuhum bisunnah fa in kanu fis sunnah sawa'an fa aqdamuhum hijratan fa idza kanu fil hijrah sawa'an fa aqdamuhum silman wa firyatin sinnan ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم وابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه ولا يؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا وإسناده واهن. Hadis ini, lafaz terakhir ini diriwayatkan dengan sanad yang sangat lemah. Dan ini tidak Asy-Syafi'i mengatakan berpandangan bahwasanya kefakihan lebih didahulukan daripada qiraah. Seolah-olah berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika kita perhatikan pada masa sahabat, biasanya orang yang paling banyak kiraahnya ialah mereka yang paling faqih terkait dengan Al-Quran dan terkait dengan sunnah. Secara umum, ini para sahabat. Mereka yang paling faqih terkait dengan din. Adapun alasan Asy-Syafi'i mendahulukan faqih daripada kiraah, ya ini karena di dalam salat lebih dibutuhkan kefaqihan daripada sekadar hafalan. Dan ini, alasan ini terpenuhi dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW jika ditatbik kepada kalangan para para sahabat. Wallahu a'lam. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu an Nabi SAW qala rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Sahau Ibnu Hibban. Ini perintah untuk merapatkan barisan di dalam salat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu shufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu shufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha rawahu Muslim. Maka menyusun saf laki-laki dimulai dari depan langsung di belakang imam, adapun bagi perempuan dimulai pada bagian yang paling jauh dari imam. Qala wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhaata lailah fa qumtu an yasarihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i fa ja'alani an yaminihi muttafaqun alaihi. Ini jika seorang salat sendirian hanya bersama dengan imam, berdua dengan imam saja, maka dia berdiri di sebelah kanan imam. Sebagian lingkungan tidak memperhatikan ini, atau sebagian kaum muslimin tidak memperhatikan ini karena ketidaktahuan dan sebagainya. Mereka ingin sholat bersama seorang yang telah sholat duluan, tapi mereka berdiri di sebelah kiri saudaranya. Lalu dia berimam kepada saudaranya tadi. Ini keliru. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qumtu wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaim khalfana muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Ini jika ada seorang perempuan yang menjadi makmum, maka dia salat pada barisan di belakang barisan laki-laki. Qala wa an Abi Bakrah annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un faraka qabla an yusalli ila as-saffi fa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Rawal Bukhari wa zada Abu Daud fihi faraka aduna as-saffi thumma masya ila as-saffi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak batalnya salat dengan sebab gerakan tertentu selama seorang gerakan tadi tidak mengeluarkan seorang tadi dari sholatnya. Adapun jika gerakan tadi telah mengeluarkan seorang dari sholatnya, baik dengan sebab niatnya ataupun karena secara adah itu telah tidak dihitungi sholat, maka itu merusak sholatnya. Adapun ini tidak. Namun ini larangan untuk takbir di belakang saf sebelum sampai kepada saf. Nabi mengatakan kepada Abi Bakrah, Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Yani jangan diulangi perbuatan demikian. Qala wa an Wabisah Ibni Ma'bad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa saffi wahdah fa amarahu an yu'id as-salah. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi wa Hasan wa Sahih Ibnu Hibban. Hadis ini hadis sahih. Ini batalnya salat seorang sendirian di belakang saf. Adapun jika memang dia telah mendapati saf tadi sempurna, maka tidak mengapa dalam kondisi demikian dia salat sendiri di belakang saf yang telah sempurna. Tanpa harus mengambil menarik seorang dari saf di depannya, karena ini bentuk memutuskan saf dan ini terlarang. Walau an Talqin la salata limun faridin khalfa as-saffi wa zada at-Tabarani fi hadis Wabisah ala dakhalta ma'ahum aw ijtararta rajulan. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamah famshu ila as-salah wa 'alaykum as-sakinah wal waqar. Wala tusri'u fama adraktum fasallu wama fatakum faatimmu. Muttafaqun alaihi wal lafzu lil Bukhari. Ini salat orang yang masbuk, makmum yang masbuk. Dan sebagian ikhwan mereka tidak segera mengikuti gerakan imam, namun menunggu imam berdiri pada rakaat yang baru, dan ini keliru. Jika seorang mendapati imam dalam keadaan ruku, maka hendaklah dia segera ikut ruku bersama imam. Jika dia mendapati imam dalam keadaan sujud, maka dia pun seharusnya mengikuti imam, segera mengikuti imam takbiratul ihram lalu sujud bersama imam, tidak menunggu imam berdiri untuk rakaat yang baru. Dan ini kekeliruan pada banyak tempat, bahkan sebagian ikhwan melakukan hal demikian. Qala wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah wa salatu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajulin wa ma kana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Wa rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban. Hadis ini hadis hasan. قال وعن أمي ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أي أم أهل دارها. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi Maktum ya ummun nas wa huwa a'ma. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa nahwu Ibn Hibban an Aisyah. Ini menunjukkan sahnya imamah seorang yang memiliki uzur. Qala wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Rawahu Dharqutni bi isnadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang sangat lemah. Di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Utsman bin Abdurrahman Az-Zuhri. Beliau ini adalah seorang yang dikatakan oleh Ibnu Main sebagai matruk dan seorang yang matruk dan didustakan oleh Ibnu Main. Qala an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam, rawahu Tirmizi bi isnadin dhaif. Namun dengan seluruh jalurnya, hadis riwayat Tirmizi ini dengan sanad yang dhaif, namun dengan seluruh jalurnya hadis ini terangkat menjadi hadis sahih. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur yang lain selain jalur yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan dari sini jelas perintah untuk mengikuti imam. Jika seorang masbuk, dia diperintahkan untuk mengikuti imam dalam keadaan apapun imam tadi. Artinya dia takbiratul ihram, lalu dia segera mengikuti gerakan imam. Qala bab salatil musafir wal marid. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma furidatis salah raka'ataini fa uqirrat salatus safar wa utimmat salatul hadar. Muttafaqun alaihi. Walil Bukhari summa hajara fa furidat arba'an wa uqirrat salatus safar ala al-awwal. Zada Ahmad illa al-maghrib fa innaha witrun nahar wa illa subha fa innaha tutawwalu fiha al-qira'ah. Hadis ini sahih dengan berbagai jalurnya. Riwayat yang terakhir, lafaz yang terakhir sahih dengan berbagai jalurnya. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fi shalah kana yaqsuru fi safar wa yutimu wa yasumu wa yustir, rawahu Dharqutni. Diriwayatkan oleh Dharqutni wa ruwaytuhu thiqatun illa annahu ma'lul wal mahfuz an Aisyah min fi'liha wa qalat innahu la yashuqqu 'alayya, akhrajahu al Baihaqi. Ini yang mahfuz, hadis riwayat Dharqutni tadi disahihkan oleh Imam Ad-Dharqutni sendiri, namun di dalam rijalnya, di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Ibnu Sawwab yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad tanpa menyebutkan ta'dil ataupun jarahnya. Sehingga dalam keadaan ini, orang ini adalah majlul hal dan tidak mungkin dengan sanad seperti ini, hadis ini dikatakan sebagai hadis yang sahih sampai terangkat atau sampai diketahui rawi yang sedemikian ini. Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad menyebutkan hadis ini sebagai hadis yang tidak sahih. Dan beliau menukil dari Ibnu Taimiyah. Bahwasanya Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini adalah hadis yang dipalsukan atas Nabi SAW. Namun yang mahfuz, bagaimana yang dirajihkan oleh Al-Hafiz di sini adalah dari perbuatan Aisyah, bukan dari perbuatan Nabi SAW. Dan Aisyah mengatakan, innahu la yashuqqu alayya. Bahwasanya demikian itu tidak memberatkan atas beliau radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam sunannya, dan Al-Hafiz mengatakan hadis ini sanad Al-Baihaqi di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan sanadnya sahih. Allahu alam. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu ay yu'ta ma'siyatuhu, rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa fi riwayatin kama yuhibbu ay yu'ta 'azaimuhu. Dan ini pun dijadikan dalil oleh Syafi'i bahwasanya lebih utama untuk mengambil rukhsah yang telah ditetapkan oleh syariat pada tempat-tempat yang memang rukhsah tadi ditetapkan. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasati amyal au farasikh shalla rak'ataini rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Khilaf para ulama terkait dengan batas safar. Sebagian menetapkan batas safar dengan jarak, dan ini mereka pun khilaf terkait dengan jarak. Ada yang mengatakan 3 farsakh, ada yang mengatakan bilangan yang lain. Sebagian lagi berpandangan bahwasanya safar batasnya ditentukan atau diketahui berdasarkan urf atau adah. Qala wa anhu qala, dan yang rajih wallahu alam, seperti yang dirajihkan oleh sebagian ulama belakangan, berdasarkan urf atau adah, dengan sebab berbedanya jarak dari setiap dalil yang dibawakan terkait dengan kapan Nabi mengqasar salatnya. Qala wa anhu qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah fa kana yusalli rak'ataini rak'ataini hatta raja'na ilal Madinah, muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Ini selama perjalanan, dalam perjalanan ini tidak dibatasi waktu, maka mereka melakukan menerima mengambil usaha ini dengan salat qasar. Demikian juga hadis yang mauquf kepada Anas, dari perbuatan Anas, beliau berada di salah satu negeri Khurasan atau Irak selama 2 tahun, dan beliau salat 2 rakaat dan beliau tidak mengikuti salat Jumat. Wallahu alam, sanad hadis tersebut diriwayatkan dengan rijal-rijal yang siqah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 yaksuru wa fi lafzin bi Makkah 19 yawman, rawahu Bukhari wa fi riwayatin li Abi Daud 17 wa fi ukhra 15. Walahu an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu 18. Walahu an Jabir aqama bi Tabuk 20 yawman yaksuru shalah wa ruwatu thiqat illa annahu ikhtulifa fi waslihi. Hadis ini sahih. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an taziga asy-syamsu akhkhara adh-dhuhra ila waqti al-'ashr thumma nazala fajama'a bainahuma fa in zaghat asy-syamsu qabla an yartahila shalla adh-dhuhra thumma rakiba, muttafaqun alaihi. Demikian tata cara salat jamak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau menghendaki safar. Namun jamak, keliru sebagian orang menganggap jamak adalah salat musafir. Akan tapi jamak adalah salat mereka yang memiliki uzur walaupun mereka mukim. Di antara uzur untuk jamak, bolehnya orang seorang untuk menjamak salatnya. Misalnya hujan, maka boleh jamaah di masjid menjamak salatnya. Ada salat-salat yang dibolehkan untuk dijamak. Qala wa fi riwayatin riwayatil Hakim fi 40 بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركبا. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam sunannya. Dan riwayat ini sahih. Jika hendak safar setelah masuk waktu zuhur, maka dilakukan salat zuhur dengan menjamak dengan salat asar, lalu baru melakukan safar. Jika safar sebelum zuhur, maka safar terlebih dulu, kemudian diakhirkan zuhur, lalu sholat zuhur dan asar dengan jamak takhir. Dan jamak takhir, keliru sebagian orang memahami bahwasanya yang dimaksud dengan jamak takhir mengakhirkan sholat yang awal dari sholat yang kemudian. Ini keliru. Jamak takhir maksudnya adalah sholat jamak, menjamak 2 sholat pada waktu sholat yang terakhir atau sholat yang kedua. Adapun urutan salat maka tetap sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Wa li Abi Nu'aym fi mustakhraj Muslim kana idza kana fi safar fazalat asy-syamsu shalla adh-dhuhra wal 'ashra jami'an tsumma irtahala. Qala wa 'an Mu'adz radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk fa kana yusalli dhuhra wal asra jami'an wal maghrib wal isya jami'an rawahu Muslim. Qala wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taksuru was-shalah fi aqalla min arba'ati burud. Burud yakni sekitar 12 mil. Arba'atil burud yakni sekitar 12 mil. Min Makkah ila al-Usfan. Rawahu Dharqutni bi isnadin dhaif wa sahih annahu mauquf kadza akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dhaif, sangat dhaif, diriwayatkan oleh Dharqutni juga Ibnu Khuzaimah. Al-Hafiz mengatakan dalam talhis sanadnya dhaif, di dalamnya terdapat rawi bernama Abdul Wahab bin Mujahid dan beliau ini matruk. Dan riwayat beliau dari Hijaziyin ini dhaif. Yang sahih adalah ini dari Ibnu Abbas dan dari perkataan Ibnu Abbas. Dan juga disahihkan oleh Asy-Syafi'i, yakni yang mauquf pada Ibnu Abbas ini. Dan ini pendapat Ibnu Abbas berbeda dengan pendapat Ali, berbeda dengan pendapat sahabat yang lain. Khilaf dalam menetapkan jarak ini. Qala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati alladziina idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru. Akhrajahu Tabarani fi al-Awsat bi isnadin dhaif wa huwa fi mursal Sa'id bin Musayyab 'inda al-Baihaqi mukhtasaran. Terkait dengan qasar salat dalam safar, maka yang utama adalah mengqasar salat selama seorang dalam keadaan safar. Adapun berbuka dari puasa bagi musafir, maka yang utama dilihat pada kondisi sang musafir. Jika dengan berpuasa tidak membahayakan dirinya, maka berpuasa yang utama. Jika berpuasa membahayakan dirinya, maka berbuka yang utama. Wallahu a'lam. Qala wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma qala kanat bi bawasir fa sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'ani shalah fa qala salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala janbin rawahu al-Bukhari. Qala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala 'ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maridan fa ra'ahu yusalli 'ala wisadati farama biha wa qala salli 'ala al-ardi in istata'ta wa illa fa'awmi ima waj'al sujudaka akhfadu min ruku'ika rawahu al-Baihaqi wa sahahu Abu Hatim waqfahu. Terkait orang-orang yang sakit, maka jika mampu salat dalam keadaan berdiri, maka harus berdiri. Jika tidak mampu berdiri dan mampu dalam keadaan duduk, maka harus dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu, maka baru dalam keadaan berbaring. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an rawahu Nasa'i was-Sahahu al-Hakim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.